Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa wa intifa' wa ifadah wa istifadah wa al-hath ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pembahasan hari ini tentang fardu-fardu, sunnah-sunnah yang makruh dan yang membatalkan tayamum. Furudut tayamum, fardu-fardu tayamum. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa ulumi masyaikhina fid dharain amin. Furudut tayamumi khamsatun. Fardu-fardu tayamum ada lima. Di sini ada khilaf, teman-teman. Ada yang mengatakan enam, ada yang mengatakan tujuh. Kenapa sampai khilaf? Nanti setelah selesai pembahasan fardu baru kita bahas nanti. Oke? Okay? Ingatin nanti. Kenapa sampai 6? Kenapa ada yang mengatakan 7? Tapi musannif di sini mengatakan ada 5. Beliau memilih pendapat 5. Furudu tayammum khamsatun. Fardu-fardu tayammum ada 5. Al-awwalu naqlut turab. Rukun yang pertama atau fardu yang pertama adalah memindahkan tanah. Ini wajib. Memindahkan tanah, ya. Maksud naqlut turab ini adalah memindahkan dia dari tempatnya. Atau seandainya selain di tempat yang biasa, ya kan, kalau tempat biasa umpamanya ini ada tanah, lalu itu namanya naklun. Kalau di dalam bahasa-bahasa lain, kita lain dorbah, ya kan? Itu namanya naklun, itu wajib hukumnya, ya kan. Maka tidak boleh kalau orang yang mentayamum kita, ya kan, jika ditayamumkan muka saya gini, itu tidak sah, mesti ada naklunnya dari perbuatan seseorang tersebut. Ya, baik naklun itu dari tanah, bahkan seandainya pun bukan dari tanah. Ya kan? Anggaplah badai tanah. Ada badai tanah. Ada badai pasir yang banyak debunya. Seperti itu, yang banyak debunya ya, yang banyak debunya. Maka sah. Kita gini kan gitu kan? Lalu kita usapkan ke muka, lalu usapkan ke tangan. Sah, tayamum seperti demikian. Atau mengambilnya dengan anggota yang disapu, menggunakan anggota yang disapu. Ini tanah ini. Apa namanya, badai tanah atau apa? Badai tanah, badai pasir tadi banyak, itu kan yang banyak debu. Kita gini-gini kan muka kita. Nah, itu sah itu. Tapi kalau diam aja kita kayak gini, gitu kan, lalu pasir atau berdebu itu datang ke muka kita. Diam aja seperti ini, itu kan. Nah, itu tidak sah. Harus ada bahasanya dan kita tuh ma'ak atau tamak. Digerak-gerakannya, ma'akahu. Dia gerak-gerakkan mukanya itu. Karena itu yang disebut dengan naql. Karena naql ini adalah fardu. Mesti ada. Tentu kalau adanya tanah di sini, tentu menggunakan naql seperti ini, menggunakan tangan. Dan sah juga menggunakan muka seperti tadi. Gini-gini kan. Ya, sah itu. Tapi kalau diam saja kita kan, lalu datang tanah itu sampai berdebu semua, itu tidak sah. Ya, mesti digini-gini kan. Atau dia ada di tanah menggunakan muka, kita gini-gini kan. Ya, sah. Sah. Paham ya? Yang penting ada apanya? Nakalnya. Nah, jadi nakal itu perbuatan kita memindahkan tanah dari yang lain ke muka kita, umpamanya. Dari yang lain ke tangan kita. Tentu nakal itu ada perbuatan kita. Kalau seperti ini, mana ada perbuatan kita? Angin yang memperbuat itu kan? Tapi kalau begini ada perbuatan kita. Diginikan muka kita ke tanah juga ada. Seperti itu ya. Atau seandainya di muka kita. Umpamanya kita udah tayamum nih di muka. Oke. Okay? Setelah tayamum di muka ternyata tanah itu atau debu itu datang ke kita banyak sekali. Sehingga hinggap di muka. Muka boleh kita jadikan muka tuh, karena muka kita udah selesai tadi kita tayamumkan. Kita ambil di muka tuh, kita gunakan di tangan. Nah, itu untuk kan kiri lagi. Sah itu. Tidak masalah. Paham ya? Itu syarat pertama mesti ada naqlut turab. Ini wajib ini. Ya, wajib naqlnya ini. Ini wajib nakal ini. Oke. Okay. Yang kedua, fardu tayamum adalah an-niyatu. Athani an-niyatu, niat. Kapan niat? Ketika mengerjakan fardu atau rukun yang pertama. Apa rukun yang pertama? Naqal. Maka wajib niat disertakan dengan naqal itu. Ketika, apa tadi? Memindahkan tanah dari umpamanya di sini. Ada tanah. Lalu kita naqalkan dengan menggunakan tangan kita. Wajib menyertakan niat di hati ketika menaqalkan itu. Memindahkan itu di sini. Karena itu perbuatan fardu pertama kali. Sedangkan kita katakan kapan letak niat itu di awal ibadah. Itu adalah awal ibadah di permasalahan tayamum. Ya kan? Itu fardunya. Wajib menyertakan niat ketika naqlu turab. Paham ya? Makrunatan bin naql, kata para ulama. Dan niat tadi ketika kita naqalkan tadi wajib tetap ada atau wajib kita tetap ingat ketika kita mengusap muka. Ya, sampai kita mengusap muka seperti ini itu masih atau apa namanya masih wajib kita merasa kita masih berniat. Paham enggak? Tapi kalau seandainya lupa, ya kan, setelah kita berniat di sini lalu tahdid ujian turun kan, mikir tahdid ujian kan, ini hilang tuh niat kita, hilang niat kita seperti itu kan, atau bagasi tidak laku gitu kan, hilang anu kita kan niat umpamanya, jangan Khalid boleh ditunjuk kan, hilang ininya, hilang niatnya. Setelah kita nakul tadi kan berniat, lalu hilang niatnya. Lalu setelah di muka tidak berniat, maka tidak sah. Maka mesti di sini ada khilaf sebetulnya, ya kan? Ada yang mengatakan ketika kita begini berniat di naklu turab, lalu sampai di sini tidak berniat atau hilang niatnya, maka tidak sah. Ini yang pertama mengatakan di tasih atau mutamat menurut syaikhon. Syaikhon ini Rafi'i dan Nawawi. Jadi kalau dalam kitab-kitab Syafi'i disebutkan kata syaikhon, maka maksudnya adalah Rafi'i dan Nawawi. Tapi kalau dalam hadis disebutkan syaikhon adalah Bukhari Muslim, seperti itu. Kalau disebutkan syuyukh dalam kitab-kitab itu Rafi'i Nawawi tambah terakhir Subki. Kalau dikata-katakan asyuyukh, ya kan? Kama qalahu al-asyuyukh gitu kan? Kama tafaqa asyuyukh. Asyuyukh itu ada tiga itu. Dan pendapat ini yang dipilih oleh Imam Ibnu Hajar. Jadi menurut Imam Ibnu Hajar yang utama itu adalah mesti ada niat di awal naqal sampai kita menyapu di muka. Jadi masih ada sampai di muka. Pendapat kedua mengatakan tidak. Pendapat yang dipegang oleh Imam Romli. Imam Romli kan ada dua, ada anak beliau, ada ayahnya, gitu kan? Anak ayahnya namanya Syihabuddin, anaknya Syamsuddin. Syamsuddin Ar-Romli. Pendapat Imam ini mengatakan seandainya pun berniat di sini lalu lupa, sah niatnya. Ya, sah niatnya seperti itu. Tapi kata Syekh Mustafa, ya, khilaf ini hanya khilaf lafzi, ya, khilaf lafzi. Kenapa demikian? Karena yang dimaksud dengan pendapat yang mengatakan tidak sah tadi adalah ketika dia tidak berniat lagi di menyapu wajah. Ini kan dia berniat tadi, naqlu turab, berniat. Lalu lupa, hilang niatnya, azabatin niyah. Dalam kitab azabatin niyah, hilang niat itu. Setelah ini hilang, lalu dia sapu atau usap mukanya. Nah, ketika mengusap muka, tidak menghadirkan niat lagi. Maka ini ittifaq para ulama juga tidak sah. Ya, atau ini pendapat ulama yang pertama tadi mengatakan tidak sah. Nah, gitu. Tapi kalau seandainya berniat begini, lalu hilang niatnya, lalu tiba-tiba sebelum menyapu muka atau ketika menyapu muka, niat lagi. Maka sah. Paham ya? Tapi kalau hilang di tengah, menurut pendapat pertama tadi, ketika tidak diniatkan lagi menyapu muka, maka tidak sah. Paham ya? Jadi tata cara yang bagus adalah berniat di awal sampai niat itu masih ada ketika kita mengusap muka. Tapi kata para ulama ini, ulama kedua tadi, Imam Romli dan Imam ayah tadi, Romli dan anak tadi. Ini sebetulnya hanya jaryun alal ghalib. Kenapa jaryun alal ghalib? Karena ini kan masanya sebentar sekali. Jarang sekali itu hilang niat dalam masa sebentar ini. Kita berniat nih. Itu pasti kita masih dalam keadaan berniat. Sehingga nadir sekali, kata para ulama yang kedua ini, nadir sekali hilangnya niat dalam masa yang sedikit ini. Yang zamanun yasir, kata para ulama. Ya, sehingga sah niat dalam masa itu, kalau walaupun hilang sedikit itu. Itu pendapat kedua. Ya, tapi khilafnya hanya khilaf lafzi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, yaitu wajib dia berniat. Kapan berniat? Ketika naqal. Ya, ketika naqal. Kalau lupa, maka wajib berniat ketika menyapu, ketika sampai ke muka tangan kita, seperti itu. Lalu pertanyaan selanjutnya, apa yang kita niatkan? Apa yang kita niatkan? Kalau kemarin kita membahas tentang ini, tentang wudu, tentang mandi, boleh ya berniat mandi itu, wudu itu, nawaitu ada fardul wudu, nawaitu wudu, nawaitu fardul wudu, itu kan? Nawaitu raf'al hadatsil asghar, sah begitu ya. Kalau dalam permasalahan tayamum, itu tidak boleh kita berniat untuk mengangkatkan hadas. Ya, nawaitu raf'al hadas, nawaitu tayamum li raf'il hadas, tidak sah. Karena tayamum ini bukan mengangkatkan hadas. Ya, tayamum itu bukan mengangkatkan hadas, dia hanya posisinya sebagai badal. Posisinya hanya sebagai ganti. Buktinya kalau ada air, dia tidak sah lagi tayamumnya. Ya. Lalu apa niatnya? Dia itu juga tidak sah kalau berniat untuknya. Nawaitu ada afadil tayamum, tidak sah. Kalau di wudu sah ya, nawaitu ada afadil wudu. Nawaitu ada afadil ghusli, sah. Nawaitu ada atayam, nawaitu ada al-ghusl, nawaitu ada al-wudu, sah kalau dalam wudu. Dan tayamum tidak sah, nawaitu ada wudu. Nawaitu bahkan kita nawaitu ada tayamum. Nawaitu nawaitu ada afadil tayamum atau nawaitu tayamum tidak sah. Ya. Mesti niatnya adalah niat istibahah muftaqirin ila tayamum. Dia niat istibahah namanya. Niat istibahah. Jadi niatnya adalah niat istibahah. Maksudnya niat kepada hal yang membutuhkan kepada bersuci. Salat umpamanya. Maka sah kalau kita katakan nawaitu tayamum li salat atau li istibahati salat. Nawaitu tayamum li istibahati tawaf. Nawaitu tayamum li istibahati khutbatul jumu'ah. Nawaitu tayamum li istibahati mashain mushaf. Wahakadha. Paham tak? Tak boleh dia meniatkan raf'at hadas. Karena hadas, tayamum ini bukan untuk mengangkatkan hadas. Ya. Buktinya kalau ada air di sana, batal langsung. Bukti ini bukan mengangkatkan hadas. Kalau mengangkatkan hadas berarti kan udah hilang hadasnya. Seperti itu. Ya. Jadi dia tidak boleh berniat untuk mengangkatkan hadas. Tidak boleh berniat ada fardu tayamum. Atau berniat fardu tayamum tidak sah. Kenapa? Karena kita katakan tayamum ini adalah toharoh dorurah. Ya, toharoh dorurah. Sehingga kalau taharah itu dia bukan menjadi maksud asal daripada taharah. Dia hanya sebagai ganti badal. Buktinya dia tidak dianjurkan tajdid tayamum. Kalau wudu kita dianjurkan tajdid wudu. Dalam tayamum tidak dianjurkan. Kenapa? Dia hanya darurah. Kalau darurah itu badal. Kalau badal itu tidak perlu ya adanya pengganti seperti itu. Paham ya? Kalau niat tayamum, nawaitu tayamum sah tidak? Tidak sah. Ya kan? Tapi kalau nawaitu tayamum listibahati sholah, sah. Nawaitu tayamum listibahati tawaf, sah. Ya, nah, ini sah. Paham ya? Ada enggak yang enggak paham di sini? Jadi apa yang diniatkan yaitu istibahah. Nah, itu jawabannya. Apa yang dia niatkan ketika tayamum adalah istibahah. Terserah istibahahnya. Mau sholat, istibahah sholah. Nawaitu tayamum listibahati sholah. Ya kan? Kalau bahasa Indonesia saya niat tayamum untuk memperbolehkan sholat. Niat tayamum untuk memperbolehkan menyentuh mushaf. Ya, niat tayamum untuk memperbolehkan tawaf, khutbah Jumat, wahakada. Mafhum insyaAllah? Lalu teman-teman, di dalam tayamum itu, apa yang kita niatkan itu ada tiga marotib. Ya kan? Jadi marotib dalam apa yang kita niatkan ada tiga. Ma yunabi tayamum ala salasi marotib. Jadi marotib yang kita niatkan dalam tayamum itu ada tiga. Kita catat ini. Marotib yang kita niatkan dalam tayamum. Marotibun niyah fi tayamum. Ada tiga. Maratibun niyah fi tayamum ada tiga. Ya. Yang pertama, fardu as-salah. Kemudian, fardu at-tawaf. Kemudian ketiga, khutbatul jum'ah. Coba perhatikan. fardhu shalah, fardhu tawaf, khutbatul jumu'ah. Ya. Karena tiga-tiga ini adalah suatu yang fardu. Salat fardu, salat lima waktu, fardu. Tawaf, fardu. Khutbah Jum'ah, fardu. Tiga-tiga ini kan wajib dalam keadaan toharah. Kalau kita berhadas, tidak sah yang tiga ini. Khutbah Jum'ah wajib dalam keadaan toharah. Tapi khutbah Idul Adha tidak wajib toharah. Nanti ada pembahasan. Khutbah Idul Adha tidak wajib dalam keadaan toharah. Ya kan? Khutbah Istisqa tidak wajib keadaan toharah. Tapi kalau keadaan khutbah Jum'ah wajib dalam keadaan toharah. Ini yang pertama. Tingkatan pertama. Ini harus dihafal ini. Karena berkaitan dengan apa yang kita niatkan nanti. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua. Naflus sholah. Sholat sunnahnya. Kemudian. Naflu tawafnya. Ya kan? Naflu tawafnya. Kemudian selanjutnya adalah. Sholatul janazah. Sholatul janazah. Ya, sholat sunnah. Ini berada tingkatan kedua. Maratibnya martabah yang tsaniyah. Martabah tsaniyah. Martabah ula, martabah tsaniyah. Naflus sholat, sholat sunnah. Sholat sunnah yang memiliki sebab. Sholat sunnah rawatib, sholat sunnah apapun. Ya kan? Tawaf sunnah. Ya kan? Kemudian sholat janazah. Sholat janazah ini fardu padahal. Tapi dia adalah fardu kifayah. Nah, maka maksud dalam fardu sholat di atas tadi adalah sholat aini, sholat fardu ain, dan termasuk fardu ain adalah sholat yang dinazarkan. Nah, sholat yang dinazarkan, maka sholat yang dinazarkan masuk yang ke yang di atas ini. Karena yang dinazarkan tuh sama aini, dia wajib aini. Apa bedanya fardu aini dengan fardu nazar? Kalau fardu aini kan dari awalnya memang diwajibkan oleh Allah, lima waktu sholat zuhur, subuh, asar, maghrib, semuanya itu kan diwajibkan Allah dari awal untuk masing-masing kita. Tapi kalau nazar, itu adalah perbuatan sunnah yang kita wajibkan untuk kita. Padahal Allah tidak mewajibkan. Ya. Karenanya, nazar ini makruh dalam mazhab kita. Nazar hukumnya makruh dalam mazhab kita. Umpamanya, kata Khalid, kalau ini seandainya najah semuanya, tanpa ada... tanpa ada? Tanpa ada dojim. Kalau doif? Tanpa ada yang kena, seperti itu lah kan. Maka saya bernazar sholat sunnah 20 rakaat. Nah, gitu kan. Ini adalah nazar. Awalnya tidak wajib sholat sunnah itu bagi dia. Lalu dia wajibkan bagi dia. Maka wajib. Makanya wajib ini. Kalau untuk sholat itu nanti, maka untuk kalau tayamum, maka martabahnya martabah ula. Letaknya di sini. Paham ya? Maka fardus sholah walau manzuratan. Kalau kita takdirkan. Fardus sholah walau manzuratan. Fardu ta'u khutbah jumlah. Kemudian selanjutnya naflu sholat, naflu tawaf, dan sholatul janazah. Sholatul janazah ini adalah fardu kifayah. Tapi para ulama mengatakan fardu kifayah ini diletakkan posisinya sama dengan sholat sunnah. Ya. Kemudian selanjutnya yang ketiga, selain demikian. Yang ketiga selain yang itu. Apa umpamanya untuk sujud tilawah? Ma'ada dhalik. Ya kan, contohnya. Kasujud asyukur umpamanya seperti sujud syukur wa sujud atilawah apalagi umpamanya untuk menyentuh Quran wa masil mushaf apalagi yang membutuhkan kepada wudu belajar nak butuh kepada wudu sunnah apalagi tamkinul halil umpamanya. Tahu tamkinul halil? Sudah kita bahas ini. Jadi kalau seandainya istri Zabandi gila. Seandainya. Ya kan? Kalau seandainya nanti mau bersetubuh. Padahal dia baru haid. Sedangkan kan kalau haid, setelah inqita' darah haid, wajib dia mandi untuk bersetubuh. Ya kan? Seorang yang gila, tidak sah niatnya. Kenapa? Karena dia tidak tamyiz. Saran niat itu adalah dia tamyiz. Dia tidak sah. Ya kan? Tapi dia wajib mandi gunanya supaya halal suaminya menyetubuhi dia. Namanya tamkinul halil. Ya? Supaya kita boleh menjima'i dia, maka dia wajib mandi terlebih dahulu. Ya kan? Wajib dia taharah terlebih dahulu. Itu dengan cara mandi. Kalau tidak ada air, maka bagaimana tata caranya? Dia tayamum. Tayamum itu digantikan posisinya sebagai hadas besar juga. Iya kan? Hadas besar tidak ada air, bagaimana? Ya tayamum. Bagaimana tata cara kalau tidak hadas besar? Diambil tanah di gini kan? Tidak. Tayamum biasa. Paham ya? Maka itu martabah yang ketiga. Ini ada pengaruhnya nanti. Ini ada pengaruhnya. Ya? Coba perhatikan. Kalau seandainya, teman-teman. Yang pertama. Kalau seandainya dia berniat di martabah yang pertama. Apa martabah pertama? Fardus sholah. Fardut tawaf. Kemudian khutbatul jum'ah. Kalau dia berniat di martabah pertama. Saya berniat tayamum untuk fardus sholah. Nawaitu tayamum li fardus sholah. Gitu kan? Atau li sawat al-mafrudah. Atau fardut tawaf. Atau untuk khutbah jum'ah. Nawaitu tayamum li khutbah jum'ah. Maka boleh. Nah, coba perhatikan. Maka boleh dia mengerjakan semua yang ini. Sekalipun apa selain yang dia niatkan. Dia berniat fardu sholah saja. Maka boleh dia mengerjakan selain fardu sholah. Maksudnya tapi satu saja. Satu, dua, tiga. Salah satu dari yang tiga ini saja. Kalau berniat yang martabah ula, martabah pertama apa? Fardu sholah, kemudian fardu tawaf, kemudian khutbah tujuh. Nah, kalau berniat salah satu dari yang ini, maka boleh satu saja dari yang tiga ini. Sekalipun selain yang dia niatkan. Dia tadi berniat fardus tawaf. Tapi dia gunakan bukan untuk fardu tawaf. Ini dia tayamum tapi untuk fardu tawaf. Ya kan? Tapi belum dia gunakan untuk tawaf. Lalu dia sholat fardu. Maka habis tayamumnya. Untuk yang pertama, martabah pertama. Paham ya? Nah, jadi kalau diniatkan salah satu dari yang tiga. Maka boleh salah satu dari yang tiga ini. Ya. Sekalipun apa selain apa yang dia niatkan dan boleh yang di bawah ini semuanya. Masya'a min an atsalatsah dan atsaniyah wa tsalitsah. Jadi kalau diniatkan yang martabah pertama, jadi itu kaidahnya. Kalau diniatkan martabah pertama, ya kan? Maka boleh salah satu saja di antara yang tiga ini sekalipun selain yang dia niatkan dan boleh juga mengerjakan martabah kedua dan martabah yang ketiga. Sekarang saya berniat tayamum untuk fardu sholat. Saya telah sholat. Boleh saya menyentuh Quran. Ya. Boleh saya gunakan untuk sholat sunnah 1000 rakaan. Seandainya. Amin. Boleh saya gunakan menyentuh Quran. Saya boleh saya membawa Al-Quran, membawa mushaf. Atau segala hal yang membutuhkan kepada wudu. Yang berada pada martabah kedua, martabah ketiga. Paham keadaan ini? Paham ya? Coba diulangi sama Andi. Ngguang-ngguangku aja ya. Iya. Kalau seandainya berniat tayamum pertama, martabah pertama. Bisa mengerjakan salah satu dari dua dan tiga. Sekalipun selain apa yang dia niatkan. Terus dan juga boleh martabah kedua, martabah ketiga. Semuanya boleh. Paham? Nah, itu kaidah pertama. Kaidah kedua, seandainya kalau dia berniat martabah kedua ini, maka boleh yang kedua ini semua dikerjakannya dan boleh yang ketiga sakitnya. Ya. Maka kalau seandainya dia martabah kedua, umpamanya dia niat tayamum untuk sholat sunnah atau niat tayamum untuk tawaf sunnah atau untuk sholat jenazah, paham enggak? Maka boleh semua ini dikerjakan yang kedua ini dan boleh juga yang ketiga semuanya. Artinya boleh martabah kedua, martabah ketiga. Paham? Satu tayamum. Hah? Ya satu tayamum. Paham Alvin? Gimana? Iya, dalam tayamum itu bisa dikerjakan oleh martabah kedua dan martabah ketiga. Semuanya? Semuanya, yakin? Ya betul. Jadi kalau dia berniat martabah yang kedua, contohnya dikatakan nawaitu tayamum linafis sholah atau linafis tawaf. Atau untuk sholatul jenazah. Maka boleh semuanya ini. Sekalipun selain yang dia niatkan. Dan boleh martabah yang ketiga juga. Semuanya. Paham ya? Kalau berniat. Kalau berniat martabah yang ketiga. Hanya boleh martabah yang ketiga saja. Tidak boleh yang di atasnya. Paham ya? Dah ya? Nah, dah. Bagaimana kalau seandainya dia berniat. Sholat saja. Nawaitu. Nawaitu tayamum li sholah. Listibahati sholah. Sholah aja. Tidak dikatakan fardu sholah. Maka kata para ulama, minimal sholat itu penggunaannya ada yang wajib, ada yang sunnah. yang paling rendah derajat solat itu adalah sunnah. Maka yasduku alaihi aqallu darajati solat. Aqallu darajati solat adalah sunnah. Maka boleh dia dengan niat tayamum tadi, nawaitu tayamum li solat tadi, boleh hanya solat sunnah saja. Ya? Anda boleh. Anda boleh mengerjakan martabat pertama. Paham ya? Tapi boleh yang martabat kedua ini semuanya. Karena dia posisinya sunnah. Paham ya? Ya. Sujud tilawah itu apanya yang sunnah? Maksudnya, kenapa sujud tilawah? Karena dia ini adalah sunnah gitu. Ya mungkin ini adalah aturan juga kayaknya. Jadi maksudnya ini aturan pertama, fardu shalah, fardu tawaf, kemudian khutbah Jumat. Yang kedua martabahnya naflu shalah, naflu tawaf, salatul janazah. Asal ini itu martabah ketiga, gitu aja. Paham ya? Paham. Jadi bagaimana kalau dia berniat untuk sholat tadi? Dia hanya niat sholat saja. Nah, maka masuk martabah kedua. Dihitung sunnah. Kan? Maka tidak boleh martabah pertama dikerjakannya. Paham ya? Tapi kalau fardu sholat, boleh semuanya. Tapi yang di atas hanya salah satu saja dikerjakannya. Paham ya? Maka tidak boleh satu tayamum itu dua fardu tidak boleh. Nah, itu keadaannya. Satu tayamum itu hanya boleh satu fardu. Dan banyak sunnah. Ya, jadi satu tayamum boleh dikerjakan satu fardu dan banyak sunnah. Itu berapa rukun berapa itu? Rukun kedua. Rukun pertama tadi adalah memindahkan tanah. Rukun kedua adalah berniat. Kapan berniat? Ketika naqal. Dan mesti ingat ketika sampai mengusap muka wajah seperti itu. Kan? Kalau lupa maka berniat lagi. Kemudian yang selanjutnya, atsalitsu mashul wajhi, menyapu atau mengusap wajah dengan menggunakan tanah tersebut. Ada sebagian orang umpamanya mancung sekali. Seperti saya ini. Saya mancung, bukan. Siapa yang mancung hidungnya? Yang mancung lah seperti itu. Sehingga kan kalau biasanya orang hidung mancung itu kayak ada lorong di sini kan? Kayak ada lorong di sini. Tampak ya? Orang-orang barat itu kan yang mancung itu lorong hidungnya di sini. Itu wajib menyampaikan tanah ke sana. Karena ketika menyapu kan enggak kena itu nanti. Wajib menyampaikan ke sana. Paham ya? Wajib menyampaikan ke sana. Kalau dia punya lihiyah, lihiyahnya panjang gini, wajib yang zahir itu kena. Karena zahir itu bagian dari wajah. Ingat yang kemarin apa yang definisi wajah ya? Ma tahsulubi muwajah indal mukhatab. Inda takhatub. Ketika saya bicara sama sahabat sini, apa yang tampak itu sampai ke bawah. Janggutnya sampai ke tanah. Itu bagian daripada wajah. Karena tamat. Seandainya. Kan kalau ada pertanyaan nanti kan, ada orang itu telah bertapa di bukit itu selama ribuan. Selama ribuan, ratusan tahun. Janggutnya sudah panjang. Itu wajib sampaikan ke bawah. Karena tampak ketika kita berbicara dengan dia. Itu bagian daripada wajah ketika mengusap muka. Ya, paham ya? Kemudian apakah ketika berwudu dulu kita katakan wajib menyampaikannya min manabiti sya'ri, tempat tumbuh-tumbuh rambut ya di sini. Atau di jenggot ini, kita punya apa namanya? Punya jenggot panjang atau punya apa, jambang di sini. Wajib kalau tipis dia wajib menyampaikan air ke sana, betul enggak? Kalau dalam tayamum tidak. Bahkan jangankan tidak wajib, tidak dianjurkan makan. Ya kan? Tidak dianjurkan. Enggak ambil lo tanah gini-gini kan bilang. Oh ya. Enggak, itu salah tuh. Tidak dianjurkan. Ya, tidak dianjurkan. Kemudian yang selanjutnya yang keempat, arabiu mas'ul yadaini ma'al mirfaqaini, menyapu kedua tangan berserta dua siku. Dua tangan, dua siku. Kalau ada rambutnya banyak, umpamanya yang punya bulu tangan banyak, ikan tebal umpamanya, tidak wajib pula menyampaikan ke dalam. Cukup yang di luar saja. Paham ya? Tidak wajib. Tapi kalau dia panjang kukunya umpamanya nih, panjang kukunya. Siapa yang suka panjang kuku? Saya mandi lagi. Panjang kuku gitu. Wajib menyampaikan di bawah kuku itu. Karena itu bagian daripada zahir. Tapi kalau saya ini kan enggak ada panjang kuku nih. Nah, tapi kalau orang yang panjang kuku umpamanya wajib sampaikan ke bawah. Paham ya? Kemudian selanjutnya adalah at-tartib. Wajib tartib. Pertanyaannya tartib itu di mana letaknya? Apakah di mengambil tanahnya atau di menyapu? Maksud tartib di sini apakah di menyapu atau mengambil tanah? Ah, di menyapu. Tidak disyaratkan tartib di mengambil tanah. Maksudnya menyapu di sini mesti muka dan tangan setelah itu. Enggak boleh tangan dan muka. Tapi kalau mengambil tanah enggak disyaratkan tartib. Umpamanya enggak tartib itu adalah kita ambil tanah, seharusnya kan yang biasa begini. Kita usap muka kemudian tangan. Kan seperti itu. Sekarang kita ambil tanah, kita usapkan satu untuk muka, satu untuk tangan. Satu lagi untuk ini. Itu kan yang pertama enggak tartib, artinya mustarok di situ antara muka dan tangan. Kan enggak tartib. Enggak masalah. Ya kan? Dalam mengambil tanah itu enggak disyaratkan tartib. Yang disyaratkan tartib adalah dalam menyapu, mesti muka dan tangan setelah itu. Paham ya? Tata caranya setelah ini. Nah, ini kita bahas tata caranya. Sunnah nutayamum, sunah. Oh, apa yang tadi yang suruh saya ingatkan tadi? Bilangan fardu ya. Jadi fardu tayamum kita katakan tadi khilaf. Ada yang mengatakan 5, ada yang mengatakan 6, ada yang mengatakan 7. Nah, yang mengatakan 5 seperti yang disebutkan oleh musannif di sini. Ada yang mengatakan 6 itu dengan menambahkan al-qasdu salah satunya. Ya, al-qasdu. Qasdu ketika mengambil tanah. Ketika mau mengambil tanah ada qasdu kita. Ada yang mengatakan demikian. Apa bedanya sama niat? Niat tadi niat kita tayamum, niat tayamum. Niat yang kita bahas tadi. Sekarang menyengaja. Karena qasdu ini khilaf. Ada yang mengatakan tidak perlu qasdu. Karena qasdu itu syarat untuk nakal. Seperti tadi. Apakah saya qasdun tadi ketika begini tadi? Datang tanah. Kan tidak ada qasdun saya. Tidak ada qasdun saya. Tapi qasdun ingin mengambil tanah. Ada yang sengajaan pilihan saya mengambil tanah. Nah, gitu. Sebagian ulama mengatakan ini rukun. Jadi ada rukun itu naklun dan qasdun. Ada yang mengatakan naklun saja rukun itu. Qasdun itu lazim syarat untuk naklun. Karena tidak mungkin kita mengambil tanpa ada sengaja kita mengambil. Betul tidak? Maka seperti yang diambil oleh Musa di sini, qasdun itu adalah lazim daripada naklun. Naklun itu yang wajib. Tentu untuk mengambil itu ada niat kita mengambil. Ya kan? Ada sengajaan kita. Tidak mungkin tiba-tiba tangan kita ke sana saja. Seperti itu ya. Pendapat yang selanjutnya mengatakan 7. Dengan menambahkan salah satunya tanah. Jadi ditambahnya yaitu naklu turab, kemudian an-niyah, kemudian mas'ul wajib mas'ul yadain wal ma'al mirfaqan, kemudian aturab, kemudian qasdu, kemudian ini tartib atau letakkan di awal tadi seperti itu. Ya, paham ya? Jadi kenapa para ulama berpendapat 5 yang disebutkan ini? Pendapat 6 dengan menambahkan al-qasdu, pendapat 7 dengan menambahkan qasdu dan aturab. Nah, seperti itu. Paham ya? Selanjutnya sunanut tayammum, sunah-sunah tayammum. Sunan tayamum katsiratun, banyak sekali, minha di antaranya siwak. Kapan bersiwak itu? Ya, sebelum kita tayamum. Sebelum tayamum kita baca basmalah, maka sebelum membaca basmalah. Siwak biasa, jangan bersiwak dengan tanah pula. Siwak biasa. Ya. Yang kedua, wa tasmiyatu adalah membaca basmalah. Basmalah minimal adalah bismillah dan sempurnanya adalah bismillahirrahmanirrahim. Loh, kalau orang yang junub dia mau mengganti toharohnya dengan tayamum. Bagaimana cara dibaca basmalah? Sama pembahasan kemarin. Yaitu dia mesti berniat zikir atau dimutlakkan saja. Kalau berniat Al-Quran atau Al-Quran ma'adzikri, maka haram hukumnya. Karena dia junub. Junub tidak boleh membaca Al-Quran biqasil qiraati. Kemudian wa taqdinum liyuna ala lusra, mendahulukan tangan kanan dibandingkan tangan kiri. Nah, ini sunnah hukumnya. Tidak wajib kanan dulu, tidak wajib kiri. Ya, sunnah hukumnya. Dalam tata cara menyapu ini, teman-teman, apakah ada tata cara khusus atau tidak? Ya, khilaf ini. Khilaf. Ada yang mengatakan, atau pendapat yang sahih kata Syekh Mustafa, tidak ada tata cara khusus dalam pembahasan ini. Tidak ada hadis yang sabit yang menjelaskan tata cara khusus. Yang mulai dari sini, sini usap sini, lalu ini usap sini. Tidak ada. Ya kan? Tapi ada dinukil dari Imam Syafi'i ya kan? Dinukil dari imam. Pendapat pertama tadi seperti yang ada di dalam Muharrar itu tidak ada tata caranya, ya kan? Di dalam apa namanya? Di dalam Muharrar disebutkan tata cara. Tapi dalam Minhaj kalau buka di dalam Minhajul Talibin itu tidak ada tata cara disebutkan oleh Imam Nawawi. Tapi dalam Muharrar, Muharrar itu kan kitab asal dari kitab Minhaj. Kitab Minhaj itu diikhtisar oleh Imam Nawawi dari kitab Muharrarnya Imam Ar-Rafi'i. Jadi Imam Rafi'i, ya kan, Muharrar beliau diringkas oleh Imam ini Imam Nawawi, disebut dengan kitab Minhajul Talibin. Nah, di dalam Minhaj itu tidak beliau sebutkan tata cara ini. Tapi dalam Muharrar disebutkan. Berarti boleh pangkas, tidak boleh sebutkan. Kenapa alasannya? Alasan karena tidak ada hadis yang sabit dalam permasalahan ini. Hadis yang sabit dalam permasalahan ini. Ya. Tapi dinukil dari Imam Syafi'i, Imam Syafi'i memang menyebutkan tata cara ini. Tata cara yang akan kita sebutkan ini. Kan belum kita sebutkan, tata cara yang kita sebutkan ini. Ya. Kita sebutkan nanti alasan kenapa Imam Syafi'i menyebutkan di dalamnya. Tata caranya adalah, pertama, kemuka ya. Kemuka seperti biasa. Sahkan ke muka. Kena semuanya. Kalau ada di sini maka kena semuanya. Ada di sini maka masukkan di sini. Paham ya? Kalau ke tangan, kalau muka jelas ya. Kalau ke tangan begini. Coba perhatikan. Ini tangan kiri saya ya. Tangan udah saya usap nih. Ini dibiarkan. Tangan kiri saya, coba artikan tangan kiri saya taruh di sini. Nah, di sini. Ini tidak masuk ke sini. Dia di jari-jari. Paham ya? Jemari saya diletakkan di atas jemari. Nah, kemudian ini di apa namanya ditarik ke bawah. Ini kan beganggang ini. Beganggang apa itu? Masih ada sisa ini kan? Jari saya ini. Nah, maka jari saya ketika sampai di kua ini. Ketika sampai di pergelangan ini, saya masukkan ke dalam, nah begini. Saya usap terus sampai ke dalam, nah gini. Sedangkan ini kan belum kena nih. Apa namanya? Telapak tangan saya belum kena ya. Saya masih menggunakan ini tadi. Maka itu yang saya gunakan untuk yang batin ini. Sedangkan ini belum kena tadi, karena yang kena ini. Kan? Maka menggunakan ini. Menggunakan ibu jari. Paham tak? Saya ulangi. Perhatikan. Tangan saya usapkan ini. Karena ini digunakan untuk ini nanti, maka ini tidak boleh kena. Paham ya? Kan dua-duanya ada tanah ini. Ya kan, ada debu. Dianjurkan nanti setelah ini adalah, apa kata beliau? Yang setelah ini dianjurkan. Takhfifu turab minal yaden. Sedikit tanah di sini. Bagaimana caranya, umpamanya terlalu banyak diginikan. Atau ditiup seperti itu kan. Jangan banyak-banyak tanah pula. Diusapkan. Jadi diusap seperti ini, nah begini tata caranya. Sampai di sini digabungkan ke tangan, lalu diusap ke bawah. Kan yang batin belum lagi, yang di sini juga belum kena. Tapi yang zahir ini udah kena. Maka menggunakan telapak tangan. Yang ini belum kena tadi, yang ini juga belum kena, maka menggunakan ini. Satu. Paham ya? Ini kan belum ini, dan ini ada tanah, maka menggunakan seperti tata cara tadi lagi. Dua. Aku ini dianjurkan menginikan tangan. Paham ya? Diginikan kedua tangan rohatain. Diginikan tangan ini. Ya. Bukan ini bukan apa namanya? Bukan wajib ya ketika kita membitukan. Tapi kalau enggak kena yang dalam ini wajib kita masukkan mentakhlilnya. Setelah ini ada pembahasannya. Ya? Paham ya tata caranya? Tapi tata cara ini kita katakan di dalam Muharrar disebutkan, dalam Raudhah tidak disebutkan, dalam apa namanya? Minhaj tidak disebutkan, dalam Minhajul Talibin tidak disebutkan. Tapi dalam Raudhah disebutkan, Raudhatul Talibin disebutkan oleh Nawawi. Di dalam Minhajul Talibin tidak disebutkan oleh Nawawi, dalam Raudhah disebutkan oleh Nawawi. Imam Nawawi. Nah, kenapa Imam Syafi'i itu menyebutkan hal ini padahal tidak ada hadis yang sabit? Para ulama mengatakan karena tujuan dari Imam Syafi'i menyebutkan kaifiyat ini ya adalah untuk merod qaul Imam Malik yang mengatakan tidak sah atau tidak cukup dengan sekali sapuan saja. Menurut beliau mesti dua kali karena enggak cukup ini. Dan kalau begini maka ini yang udah tanah yang digunakan ini udah musta'mal seperti itu. Maka mesti apa namanya? Atau enggak cukup menggunakan satu kali sapuan saja. Kata Imam Syafi'i cukup. Dicontohkanlah dengan tata cara tadi. Digunakan ibu jari, ya kan? Lalu digabungkan sampai sini, lalu menggunakan yang tengahnya. Cukup. Maka qaul Imam Syafi'i adalah gunanya untuk merot qaul Imam Malik yang mengatakan tidak sah atau tidak cukup menggunakan satu kali sapuan saja seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah takhfifut turab minal kafaini, itu mentakhfifkan. Takhfif ini apa nih? Menyedikitkan ya, mensedikitkan adanya tanah atau ghubar ini, debu ini yang ada di kedua tangan kita, baik dengan mengibaskan begini atau dengan ditiup ya. Kemudian selanjutnya kullu ma yumkinu maji'uhu min sunanil wudu' ghairu taslis. Dan sunnah-sunnah time lagi adalah semua yang mungkin bisa dikerjakan dari sunnah-sunnah wudu' selain taslis, meniga-nigakan. Karena meniga-nigakan itu makruh nanti. Tiga kali kita ulang. Itu kan tanah lagi makruh hukumnya. Taksiru turab itu makruh. Ya. Maka semua yang sunnah, umpamanya dalam berwudu' sunnah tidak kita menghadap kiblat berwudu'. Sunnah maka disunnahkan pula dalam tayamum. Sunnah tidak memulai dari atas wajah. Sunnah maka dianjurkan pula dalam tayamum. Sunnah tidak mempanjangkan ghurrah dan tahjil sampai ke sini. Begitu juga dalam tayamum maka sunnah juga. Tafrik begini kan sunnah tidak takhlil, sunnah juga. Syaratnya kalau tidak masuk air ke dalam sini, kalau debu, kalau tidak sampai kecuali dengan begini kan maka wajib. Ya paham. Selanjutnya adalah yang makruh atau tayamum. Mualah. Oh. Subhanallah. Wal mualatu dan mualah. Mualah ini sunnah hukumnya. Tapi kemarin pembahasan sunnahnya adalah bagi siapa? Lidah imil hadas. Seperti sulus. Orang yang da'imul hadas, hukumnya sama dengan pembahasan orang yang mau berwudu atau mau mandi kemarin. Ya kan? Orang yang mau, orang yang da'im hadas, orang yang istihadah umpamanya. Istihadah. Atau orang yang sulusul baul. Orang yang sulus al-arih, ya kan, keluar terus, menetes terus, ya kan, maka wajib mualah bagi dia. Loh, bagaimana tata cara mualah di tanah? Kalau di air kemarin kan, kadar dobit mualah itu adalah belum kering anggota yang pertama dibasuh. Setelah kita masuk anggota kedua, kan seperti itu. Kalau kita basuh tangan, kadar mualah antara muka dan tangan adalah belum kering dengan muka. Kalau udah kering itu bukan mualah lagi. Maka luput kesunahan dalam wudu. Kalau udah kering muka. Seperti itu kan. Lalu dalam tanah bagaimana tata caranya? Melihat tanah itu kering atau hilang bagaimana? Maka ditakdirkan, diperkirakan sama dengan tanah. Sama dengan air. Air biasanya berapa lama dia kering umpamanya? Oh, 10 menit udah kering. Maka kurang dari 10 menit itu masih mualah. Nah, seperti itu. Dikirakan sama dengan air. Kemudian selanjutnya makruhatut tayamum. Makruhatut tayamum ada dua. Takrirul mashi, mengulang menyapu itu makruh hukumnya. Dua tiga kali makruh hukumnya. Memperbanyak turab, banyak taruh turab itu makruh hukumnya. Musannif menggunakan makruhat. Makruhat itu kan jamak. Jamak itu minimal tiga. Padahal beliau buat dua di sini. Maka Syekh Mustafa memberikan ta'alik dalam beliau kritik dalam manulik. Beliau mengatakan ahsannya atau lebih aulanya musannif menyebutkan ma yukrah fit tayamum, apa yang makruh kepada tayamum. Karena beliau menggunakan dua saja, tapi beliau sebut di judul makruhat tayamum. Ya kan? Tapi walaupun demikian masih ada yang para ulama yang lain menambahkan selain dua ini. Mubtilatut tayamum yang terakhir yang membatalkan tayamum. Yang membatalkan tayamum adalah banyak sekali. Mubtilatut tayamumi katsiratun minha al hadats. Hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar, maka batal tayamum. Bagaimana kalau seorang yang berhadas besar, lalu dia bertayamum? Dia hadas besar sekarang. Junub umpamanya. Ya, junub. Lalu tidak punya air. Tata cara dia bertoharoh kan mandi, tayamum. Dia tayamum. Setelah tayamum, ternyata dia, setelah tayamum, hadas kecil dia. Dia tayamum tadi untuk hadas besar. Ya kan? Maka nanti cukup kalau dia punya hadas kecil, hadas besar, cukup satu kali tayamum saja. Tidak perlu dua kali tayamum. Ya. Kalau seandainya dia itu tayamum untuk hadas besar, untuk junub umpamanya, dia junub tidak punya air, lalu dia tayamum untuk junub dia. Lalu terjadi hadas kecil, maka tidak batal hadas besar ini. Hadas besar batal tayamumnya adalah dengan adanya hadas besar. Ya, dengan terjadinya hadas besar lagi. Tapi kalau hal yang sama maka enggak masalah. Umpamanya begini. Si perempuan ini dalam hal tamkinul halil ini tadi. Si perempuan ini dia mau apa namanya si suaminya mau berhubungan dengannya. Maka kan wajib dia untuk bertayamum karena enggak punya air. Kan wajib dia bertoharah. Gantinya adalah ganti toharahnya adalah tayamum. Ya. Gantinya tayamum. Ketika dia tayamum, itu kan terangkat janabahnya secara apa bukan terangkat. Dia diperbolehkan disetubuhi oleh suaminya. Betul enggak? Maka apakah boleh satu kali setubuh saja atau boleh banyak kali? Boleh banyak kali. Enggak batal pula tayamum yang pertama tadi. Ya kan? Jangan kira sekali saja lalu batal. Lalu setiap kali mau berhubungan bertayamum lagi. Ya kan? Itu penuh tanah semua mukanya. Ya, enggak perlu. Sekali saja. Paham ya? Itu kaidah. Jadi kalau dia bertayamum untuk hadas besar, kalau terjadi hadas kecil maka tidak batal. Kalau dia untuk tamkinul halil seperti ini, maka tidak batal dengan berulang-ulangnya janabah yang sama. Ya kan? Kemudian selanjutnya ar-riddah, murtad. Murtad ini apa maknanya? Qat'u istimrar Islam, memutuskan melanjutkan agama Islam kan seperti itu. Murtad ini adalah ada dua murtad, murtad hakiki dan murtad hukmi. Murtad hakiki itu adalah murtad dari orang yang sah talaknya. Siapa yang sah talaknya? Orang yang baligh, yang berakal. Anak kecil kan enggak sah murtadnya, enggak sah anunya, talaknya. Karena dia kalamnya laghin. Anak kecil itu kalamnya laghin sehingga tidak dihitung talaknya. Kalau murtad itu dari orang yang sah talaknya itu disebut dengan murtad hakiki. Kalau dari orang yang tidak sah talaknya, dari anak kecil umpamanya, anak kecil murtad. Orang gila, murtad. Maka namanya murtad hakiki. Murtad hukmi. Dua-duanya, murtad hakiki dan murtad hukmi ini membatalkan tayamum. Kenapa? Karena tayamum ini, kata para ulama adalah toharoh da'ifah. Toharoh yang lemah sekali. Sehingga dengan apapun yang membatalkan rendahnya, walaupun rendah, maka dia itu batal tayamumnya. Tapi kalau dalam kita berwudu, murtad kita batal enggak tayamum kita? Enggak batal. Teman-teman berwudu, jangan teman-teman. Ada seorang berwudu, lalu murtad dia langsung setelah itu dia islam lagi. Enggak batal tayamumnya. Enggak batal wudunya. Tapi kalau kita tayamum murtad setelah itu batal tayamum kita. Karena kenapa? Karena tayamum adalah thaharah dha'ifah. Kemudian selanjutnya tawahumul ma. Dia mengira tawahum ini lebih daripada waham itu sendiri. Artinya bisa jadi syak atau bisa jadi dhon, ya. Kan kita katakan idrak itu ada banyak ya, ada yakin. Ya kan 100% jazim. Ada yang di bawah itu dhon, ada yang itu syak, ada di bawah itu waham. Maksud daripada tawahum di sini tiga-tiganya, syak atau dhon. Tawahum dia adanya air kharijas shalah. Ya kan? Maka batal tayamumnya. Maka tawahum ini ada dua hukum kita kalau kita tulis seperti ini. Kenapa penghapus? Habis. Setelah ini habis. Tawahumul ma. Ada kalanya di luar sholat. Bandi, tahu enggak tawahum di luar sholat ini? Dia mengira ada air. Tapi sebelum dia memulai sholatnya. Ya kan? Atau ada kalanya mengira air tapi telah masuk dia ke dalam sholatnya. Maka dibagi dua. Apa ya situ sini? Laisa lahu ha'il. Maka batalat. Laisa lahu ha'il, maka batalat. Lahu ha'il. Lam ya betul. Kalau dah khilas salah. lam tabtul mutlaqan. Itu kalau tawahum. Bagaimana kalau yakin? Al ilmu bi wujudil ma. Ada kalanya kharij as-shalah. Ya. Ada kalanya kharij as-shalah, ada kalanya dakhil as-shalah. Akhirnya dah kelas lah. Ini harus dipangku kayaknya. Dakhilus shalah ini ada dua. Coba perhatikan teman-teman. Kurang jelas. Mau di mana ditaruh? Ada kursi di sini, dah. Kita dipoto nanti, foto. Kursi foto. Atau foto juga boleh. Atau kursi boleh juga. Tidak kelihatan ya? Nanti dipoto aja nanti. Ini udah terakhir, ini nggak ada penghapus-hapusan lagi. Oke. Okay. Udah. Coba perhatikan dulu. Perhatikan dulu. Nanti dicatat nanti. Aman aja catat tuh. Ya kan? Ada kalanya kita tuh tawahum. Tawahum itu ada kalanya syak, dhon atau waham sendiri. Mengira ada air. Paham enggak? Baik perkiraan kita itu 99%, enggak sampai 1%, atau 50%, atau 2%. Paham enggak? Nah, maka atau 1%. Maka ini tawahum namanya. Kita mengira perkiraan kita ada air itu, ada kalanya kita sedang dalam sholat, dalam kita keadaan thaharah dengan tayamum tadi, atau dalam keadaan kita tidak dalam keadaan sholat. Paham? Dalam sini, bagaimana kalau seandainya dia tawahum mengira-ngira ada air? Ya, dan dia berada di luar sholat. Ya, umpamanya tampak ada jamaah di sana. Mungkin di sana ada orang yang bawa air. Ya kan? Atau tampak Fata Morgana di sana. Kan kalau orang di Sahra itu banyak. Seolah-olah ada Fata Morgana seperti itu ya. Memperkirakan di sana ada air. Kalau dia berada di luar sholat, ya, maka ada dua kemungkinan. Kalau dia memiliki ha'il atau tidak. Ha'il ini yang menghalangi dia untuk menggunakan air. Umpamanya dia punya apa namanya? Punya penyakit. Tentu kalau ada pun air enggak bisa dia menggunakan tayamum, enggak bisa dia menggunakan air. Pasti dia akan bertayamum juga kan? Kalau dia lahu ha'il, maka tayamumnya tidak batal. Tapi kalau dia tidak punya ha'il, ya kan? Tidak ada halangannya. Yang halangnya ada cuma tidak ada air, tapi sekarang mengira ada air di sini. Ya kan? Kharijus shalah. Tapi kharijus shalah itu syaratnya juga adalah fi hadil ghaus. Ingat fi hadil ghaus kemarin ya? Ya fi hadil ghaus. Ya itu sekitar berapa kemarin? 300 dirham atau 150 meter. Ya. Maka kalau dia mengira kharijus shalah itu ada air fi hadil ghaus, ya kan? Dan dia tidak memiliki ha'il untuk menggunakan air, maka batal tayamum yang gunakan pertama tadi. Ya kan? Maka bagaimana tata caranya? Wajib dia untuk mengambil air atau pergi ke sana, maka berwudu. Paham ya? Ini pertama. Kalau dia berada di luar salat, tapi kalau tawahumnya berada di dalam salat, lagi salat nih. rasa-rasa terdengar ada rombongan yang datang. Tawahum dia. Ya. Iya, ada orang, tapi kan diperkirakan, mungkin jadi orang itu juga kehabisan air. Nah, tapi kan kita tawahum, biasanya orang kalau jamaah itu pasti ada membawa air. Gitu kan? Maka tidak batal salat kita secara mutlak, baik kita ada haid atau tidak ada haid. Mutlaqan lam tabtul salatuhu. Paham sampai di sini? Paham Alvin ya? Kalau dia itu tawahum, memperkira-kirakan adanya air. Ada kalanya kharij salat, ada kalanya dakhil salat. Bagaimana? Kalau yang kharij salat, seandainya kharij salat. Tapi waktu salatnya itu sudah mau habis. Itu gimana? Tapi laisa lahu haid. Tidak ada haid bagi dia. Laisa lahu haid. Apakah wajib juga dia mengambil air ke sana gitu? Permasalahan sekarang itu adalah tayamum tadi. Apakah batal tayamum digunakan tadi atau tidak? Kalau laisa lahu haid kan batal tayamumnya. Ya ambil air itu berwudu dia. Berarti ya dah. Kalau qada ya qada. Permasalahan tayamumnya batal atau tidak? Nah gitu permasalahan sekarang. Paham ya? Tayamumnya batal. Baik sempit waktu itu tidak sempit. Tinggal 5 menit lagi atau 2 menit lagi. Tapi tawahum dia ada air di sana. Ya kan? Tayamumnya otomatis batal. Paham ya? Kemudian selanjutnya bagaimana kalau yakin ada air? Yakin ada air. Ada kalanya yakin tuh ketika belum dia sholat, dia setelah tayamum ini yakin ada air. Atau dia di dalam sholat yakin ada air. Kalau dia kharijah sholat, batal secara mutlak. Karena dia belum mulai sholat. Ya ambil air, yakin ada air, ya ambil air wudu. Ya kan? Maka wajib dia membatalkan wajib dia berwudu. Karena tayamumnya batal otomatis karena dia belum salat. Bagaimana kalau dia telah salat? Dakhilash shalah. Kalau dia telah salat, telah memulai salat. Ya, dengan menggunakan tayamum tadi. Lalu yakin di dalam salat dia ada air. Yakin apakah dengan khabar orang yang fiqah? Umpamanya ini kan thiqah, apa namanya, Faris ini thiqah sekali. Saya sedang sholat dengan mengundang ketayamum. Faris mengatakan, Ustaz Zikri, ada air. Ya kan? Dan dia orang yang thiqah. Orang thiqah itu khabar dari dia adalah khabar yang dipercaya. Nah, maka dengan demikian khabar, atau apa namanya, dibawanya air ke depan saya. Itu lebih lagi, orang yang thiqah tadi membawa air ke depan saya. Ya kan? Kalau memanggil saja mungkin saya masih meragukan juga kan. Jangan-jangan dia main-main sama saya ini. Ini di depan, di bawahnya air dekat saya. Dan saya lagi sholat. Bagaimana tata caranya, gambarnya? Maka ada kalanya sholat saya ini adalah sholat yang tidak butuh i'adah nanti atau sholat yang butuh i'adah. Sholat yang butuh i'adah atau sholat yang tidak i'adah-i'adah. Ingat gak teman-teman pembahasan tentang kita berada fi mahalin yaghlubu fihi wujudul ma' fuqdanul ma' au yastawi fil amran atau yaghlibu fihi wujudul ma'. Kartu kita berada pada tempat yang ghalibnya di sana tidak ada air atau sama saja ada atau tidak ada, maka apakah wajib ada atau tidak? Tidak ada i'adah. Maka sebaliknya kalau dia berada pada tempat yang ghalibnya di sana ada air, maka wajib dia i'adah, betul enggak? Nah, maka kalau seandainya in kana salatu mughniyah anil i'adah. Ai, maksudnya di sini adalah kalau salatnya tidak butuhnya ada, maksudnya adalah kalau berada di tempat yang tidak ada air atau sama fi al-amran. Ai bi ankana fi mahallin yaghlibu fihi fuqdanul ma' au yastahi fihi al-amran. Nah, itu maksud yang ini. Mafhum enggak? Belum mafhum. Belum mafhum. Sekarang kita yakin ada air. Yakin kita di dalam keadaan kita salat. Bagaimana? Apakah batal tayamum atau tidak? Kalau kita sholat kita itu tidak wajib i'adah. Dalam pembahasan, udah hilang dia. Dalam pembahasan kemarin, pembahasan kalau seandainya kita tolap mak. Tolap mak itu kan ada dua kemungkinan kemarin. Ada kalanya kita berada di posisi yang di sana ghalibnya tidak ada air. Atau sama dua perkara, ada atau tidak. Seperti di Sohro atau di padang pasir, ghalibnya tidak ada air di sana. Bagaimanapun kita kemarin mencari air, ya kan? Dan kita tayamum, tidak wajib i'adah sholat kita. Betul seperti itu kemarin hukumnya? La i'adah. dalam posisi yaghlib fihi fuqdadul ma au yastawi fihi al amran. Tapi dalam keadaan yaghlib dimakan di tempat fi mahallin yaghlibu fihi wujudul ma. Di tempat yang ghalibnya di sana ada air. Nanti wajib kita iadah salat kita, wadah iadah wudu kita dan wajib salat kita lagi. Paham ya? Nah, seperti itu. Yang kedua ini, ya kan? Kalau yang kedua ini. Kalau wajib kita iadah, yaitu di mana berada? Kalau wajib iadah di mana berada berarti? Ghalibnya ada air. Nah, ini yang maksudnya wa in wajabat alai iadah, berarti dia bertayamum dan posisi dia berada di tempat yang ghalibnya ada air. Maka bagaimana batal wudunya? Kenapa coba batal? Sholat tak sholatnya dia wajib iadah nanti. Batal tak batalnya dia wajib iadah nanti. Iya kan? Tidak dibatalkan sholat. Ini kan lagi sholat sekarang nih. Tidak dibatalkan sholat nanti wajib iadah juga. Dibatalkannya wajib iadah. Dalam keadaan apapun wajib iadah ini. Paham? Kalau di sini tidak batal, kenapa? Karena dia berada pada posisi yang ghalibnya tidak ada air di sana, maka tidak batal. Walaupun yakin ada air, tapi dia dalam keadaan sholat. Ya. Tapi kalau berada dalam keadaan tidak wajib ada sholat itu, seperti dia berada pada tempat yang ghalibnya ada air, kan wajibnya ada di sana. Nanti. Contoh ini, kita tidak ada air di sini di Kairo sekarang. Tapi ghalibnya di Kairo adalah ada air. Bagaimana kalau kita bertayamum di Kairo ini? Lalu yakin setelah itu ketika berada kita dalam keadaan sholat ada air, maka bagaimana batal tayamum yang kita gunakan ini? Kenapa? Ya kan, sholat kita ini dalam keadaan apapun nanti wajibnya ada, batalkan sholat ini, ulang wudhu sholat. Paham? Kita ulangi, kalau dia tawahum memperkira-kirakan adanya air, ada kalanya dia di luar sholat atau dalam sholat. Kalau di luar sholat, dia belum mulai sholat, dia salat tayamum di luar sholat, tawahum dia mengkirakan ada air ini fi haddi Al-Ghaus, berkirakan adanya air. Kalau dia tidak ada ha'il menggunakan air, maka tayamum tadi batal otomatis. Tapi kalau ada ha'il, umpamanya dia butuh juga untuk minum, menggunakan minum air itu nanti. Atau hewan yang muhtarum, atau dia punya penyakit, seperti itu ya. Tidak boleh kena air. Maka bagaimana tata caranya? Hah? Tidak batal. Lam ya, betul. Bagaimana kalau dia di dalam sholat, tawahum, memperkirakan, tapi dalam keadaan sedang sholat, sedang mutlak tidak batal. Baik ada ha'il atau tidak ada ha'il. Itu kalau seandainya waham. Kalau yakin ada air. Yakin-yakin-yakinnya ada air. Bagaimana? 100% ada air. Kalau dia berada di luar sholat, ya belum sholat. Ya batal tayamum ini. Makanya sering para ulama mengatakan, kalau telah ada air, maka batal tayamum. Itu maksudnya. Ya kan? Kalau di dalam sholat bagaimana? Dilihat dulu. Apakah sholat kita itu butuhnya ada nanti atau enggak? Kalau sholat kita butuhnya ada, maksud sholat butuhnya ada itu adalah contoh kalau kita berada di tempat yang ghalibnya di sana nggak ada air, itu kan ada air ya. Kalau wajibnya ada nanti ghalibnya di sana berarti ada air. Nah, berarti batal tayamum kita. Kenapa batal tayamum? Berarti batal tayamum batal sholat. Karena dalam keadaan apapun wajib kita yang ada. Kalau kita di sana berada di tempat yang nggak wajibnya ada, berarti di tempat yang ghalibnya nggak ada air, atau sama dua perkara, ya kan? Sama, maksud sama itu adalah ada atau tidak, maka tidak batal. Wallahu a'la wa a'lam. Subhanak. Oh, belum, cepat kali istani. Wa tawahumul ma, ini mau kalik kayaknya. Wa tawahumul ma kharija shalah wal ilmu biwujudil ma, dan yakin dengan adanya air. Paham ya maksud ilmu wujudul ma? Ini maksudnya. Wal qudrah ala tsamani. Tadi dia tidak mampu bertayamum, kenapa? Karena tidak punya uang beli air. Atau air itu mahal dari harga misil. Tahu harga misil? Harga biasanya air itu 5.000. Lalu sekarang harganya naik 20.000. Ya uangnya cuma, walaupun uangnya 25.000, tidak wajib dia untuk beli air. Bisa dia bertayamum. Sekarang ternyata ketika dia tidak mampu beli air untuk menggunakan bersuci, umpamanya miskin sekali, jatuh miskin Zabandi ini, ya kan, tidak mampu membeli air. Oh, tiba-tiba ternyata kemarin Zabandi ini menolong seorang, ya kan, ternyata yang ditolong ini orang kaya, dikasihlah Zabandi hadiah, ya kan. Kemarin itu kena prank Zabandi itu kan, dia masuk masuk apa namanya? Dikasih hadiah, di calling. Ini hadiah 100 juta. Mampu enggak beli air? Mampu. Jangankan beli air, bak air mampu dibelikan itu kan? Mampu beli air. Ah, kalau telah mampu demikian maka batal tanggungnya ini. Tapi kudrohnya adalah kalau dalam keadaan kita yakin, yakin kita. Kalau itu kena prank pula kasih uang itu. Maka enggak. Iya kan? Nah, harus yakin. Sarannya juga enggak ada hail bagi dia. Tapi kalau ada hail, punya uang pun, ya dia berhalang menggunakan air. Iya kan? Selanjutnya, wazawul illa al-mubiha. Hilangnya illa mubiha. Tadi Zabandi tidak menggunakan air. Kenapa? Karena sakit di sini. Sekarang sakitnya sudah sembuh. Nah, maka batal tayamum tadi. Batal tayamum tadi. Paham ya? Tapi syaratnya juga hilang penyakit itu adalah apa? Yakin. Tapi kalau tawahum ini, perkira-kirakan ini, sakit ini hilang. Nah, ini makan enggak, ya kan? Tidak batal tayamumnya. Tapi kalau yakin zawalul illah al-mubiha yaqina, maka makna dari wazawul illah mubiha adalah yaqinan. Tapi kalau tawahum saja maka tidak batal. Ya. Kemudian selanjutnya kata beliau illa fi sholati saqitati bi fi tsalatsil akhirah. Kecuali yang tidak batal itu adalah pada salat tiga salat yang gugur pada tiga yang terakhir. Apa tiga yang terakhir? Zawalul illah mubihah, kemudian qudrah Allah samani al-ilmu biwujudil ma. Kalau kita yakin ada air, lalu mampu membeli air, hilangnya illah yang mubihah. Kata beliau tidak batal tayamum kita illa fi sholati sukatu fi thalathil akhirah. Maksudnya adalah kalau kita itu berada di luar sholat. Jadi al-ilmu biwujudil ma' tadi, al-ilmu biwujudil ma' kalau kharijah sholat, batal secara mutlak, ya kan? Tapi kalau kalau qudrah ala samanihi, kalau secara yakin, seperti itu kan? Kemudian zawal ilah mubiah, kalau yakin. Bagaimana kalau selain daripada itu? Selain daripada itu. Bagaimana? Contohnya kita berada pada tempat yang di sana, kalau kita sholat, dengan menurut kita yamum, gugur sholat kita. Yaitu pada tempat yang ghalibnya di sana, tidak ada air. Ada air ya? Yang gugur sholat kita dengan tayamum. Tidak wajibnya ada. Fukdan mulma. Tidak wajib ya? Tidak wajibnya ada. Tidak wajibnya ada. Berarti di tempat yang tidak ada air di sana. Iya? Maka dengan demikian tidak batal. Dalam keadaan ini, hilang illah mubiha kita. Apalagi? Mampu memberi saman. Atau ilmu biwujudil ma. Maka tidak batal tayamum kita. Yang tiga yang terakhir ini, al-ilmu biwujudil ma, al-qudru' ala samanihi, zawalu illah mubiha. Kalau kita berada pada tempat yang di sana salat kita telah cukup, yaitu di tempat yang di sana ghalibnya tidak ada air atau istawfil amran, maka tidak batal tayamum kita. Paham ya? Kemudian selanjutnya wa haitsu la haila fil arba'il akhirati, dan juga pada empat yang terakhir. Tambahan salah satunya adalah kharijah shalah. Kharijah shalah al-ilmu biwujudil ma, kharijah shalah. Tawahumul ma kharijah shalah al-ilmu biwujudil ma, al-qudrah ala samani zawun ila mubiha. Empat-empat ini kan membatalkan ya tamum. Ya, membatalkan tayamum kita itu kalau tidak ada hail. Tapi kalau ada hail, maka tidak batal. Ada hail. Kita mampu beli air tapi ada hail. Halangan kita menggunakannya sakit atau butuh untuk minum seorang. Kan ada hail itu kan? Aus atau sangat dingin sekali, tidak mungkin menggunakan air. Ya kan? Maka tidak batal tayamum kita. Maka kita beliau katakan wa haitsu la haila fil arba'al akhirah. Tempat batalnya adalah kalau tidak ada hail. Kalau ada hail seperti sangat haus menggunakan air itu, maka tidak batal. Wallahu a'la wa'alam. Subhanakallah.